Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma ya rabbana kfina Allahumma ya rabbana kfina bihalalika anna haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka nas'aluka ya rabbana al-hidayata wa tawfiqa wa inna ya rabbana ala tarqi maksiatika A'inna ala tarki maksiatika. A'inna ya Rabbana ala tarki maksiatika. Wa a'inna ala dikrik. Wa syukrik wa khusni ibadatika. Ruzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut. Wa syahadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat. Para pemirsa. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama belajar untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-23 yang diberi judul oleh Imam Nawawi dengan judul Al-Isra'u fil Khairi, bergegas di dalam kebaikan. An Abi Malik Al-Harith bin Asim, hadis ini diriwayatkan dari Abi Malik. Beliau adalah Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru Satrul iman, bersuci adalah separuh dari iman. Alhamdulillah, mengucapkan kalimat Alhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah, dan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, memenuhi, tamla'u ma baina sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan, hujjah dan bukti. Wassabru diya'un, dan kesabaran adalah lentera. Walquranu hujjatun laka aw alaika, dan Quran itu bisa menjadi penolongmu, hujjah yang membelamu, awa alaika, atau hujjah yang menjadikan engkau terjerumus ke neraka. Yaitu Quran. Quran bisa menjadi hujjah. Nanti akan menjadi sebab seseorang hujjah lak, hujjah yang membela kita karena kita mengamalkannya, membacanya dengan benar. Maka menjadi sebab kita masuk surga, tapi hujjah alaika, Karena seorang hamba tidak mengamalkan Al-Quran dan dia tahu Al-Quran, maka menjadi hujjah alaika, akan menjadi sebab masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun nasi, setiap orang itu yaghdu, akan menemukan dirinya di pagi hari seperti fabaiun nafsahu, seperti orang yang ingin menjual dirinya. Akhirnya dia bebas membawa kemana dirinya. Ba'i, menjual. Dijual kepada si A atau si B. Famu'tikuha au mubikuha. Maksudnya apa? Seorang hamba setiap hari dia itu dihadapkan kepada dua pilihan. Tinggal dia pilih yang mana. Seperti seorang pemilik barang, antara menjual dan tidak menjual. Memilih antara untuk mubikuha, untuk menjerumuskan dirinya, atau muktikuha, atau membebaskan dirinya dari neraka, dari kehinaan, atau mubikuha, atau menjerumuskannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pertama adalah disebutkan at-tuhuru syatrun minal iman. Bagaimana bersuci disebut sebagai sebagian daripada iman? Para ulama mengatakan bahwa bersuci adalah penting. Bersuci adalah penting. Dan hubungannya sangat erat dengan keimanan. Iman ditandai dengan amal-amal. Termasuk amal yang paling penting, tanda keimanan adalah namanya sholat. Iman adanya di dalam hati. Dan termasuk tanda iman adalah sholat. Sholat dibutuhkan namanya bersuci. Seseorang tidak akan sah di dalam melakukan sholat kecuali dihadiri dengan bersuci. Maka biarpun secara lahir, bersuci bukan bagian daripada sholat, akan tapi ketahuilah, seseorang tidak akan sah sholatnya kecuali dia bersuci. Dan yang tidak bersuci tidak akan punya sholat. Dan orang yang tidak punya sholat tidak ada iman, atau paling tidak imannya keropos. Bahkan mungkin tidak beriman kalau dia sudah tidak meyakini yang namanya sholat itu kewajiban. Begitu juga ibadah yang lainnya. Seperti halnya haji, tawaf di dalamnya adalah ibadah. Dan bersuci secara umum adalah harus dilakukan. Artinya karena sesuatu itu harus dilakukan, maka seperti menjadi bagian dalam keimanan, urusan harta kita pun harus kita sucikan dengan istilah zakat. Ada pensucian dari semua, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya, dan kita sendiri ada saat kita melakukan kesalahan. Sebagai seorang yang beriman, di saat melakukan kesalahan, bergegaslah ia untuk mensucikan diri dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah para ulama menyebutkan makna at-tuhuru syatrun minal iman, sangat erat hubungannya bersuci dengan keimanan. Bahkan bersuci adalah bagian daripada keimanan itu sendiri. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Maknanya alhamdulillah tamla'ul mizan adalah keutamaan orang mengucapkan alhamdulillah. Keutamaan orang mengucapkan alhamdulillah, dzikir agung. Tamla'ul mizan akan memenuhi timbangan seorang hamba. Timbangan seorang hamba nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian di dalamnya, alhamdulillah, mengandung pujian kepada zat yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mengandung makna syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah makna pengakuan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang selalu butuh dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada riwayat lain, bukan sekedar subhanallah, ada tambahnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Riwayat-riwayat dari Nabi yang menyebutkan tentang begitu besarnya pahala zikir-zikir seperti itu. Banyaklah baca alhamdulillah, khususnya dibarengi dengan kesadaran yang penuh akan karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dengan bumi. Karena di dalam alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, dikatakan ini memenuhi langit dan bumi, antara langit dan bumi. Begitu murah Allah dengan karunianya. Para ulama pensyarah hadis menjelaskan, begitu besarnya zikir subhanallah alhamdulillah memenuhi langit dan bumi, pahalanya begitu besarnya. Karena di dalam alhamdulillah subhanallah adalah bensuci, ya, tanzih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengagungan kepada zat yang maha agung tidak bisa dinilai dengan apapun. Agung pengagungan kepada, pensucian kepada zat yang maha agung adalah suatu pekerjaan hati, iman yang luar biasa, tidak bisa dinilai, sehingga digambarkan pahalanya seperti memenuhi langit dan bumi. Subhanallah mensucikan Allah, alhamdulillah menyanjung Allah, antara sanjungan dan pujian, antara sanjungan, pujian dan pensucian Allah. Maka dikatakan itu lebih agung daripada pahala antara langit dengan bumi. Ma baina samai wal ardi. Wassalatu nurun, dikatakan salat sebagai cahaya. Bagaimana salat dikatakan sebagai cahaya? Kalau orang benar dengan salatnya, akan terbimbing dia. Akan terbimbing dia. Sehingga biarpun dia hidup di antara gelap gulitannya kemaksiatan, maka solatnya akan membimbingnya menjadi cahaya penerang baginya, sehingga dia bisa di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, dia akan selamat seolah-olah dia berjalan mengikuti nur cahaya solatnya. Dikatakan bahwa solat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar, yang namanya solat itu akan menghentikan seseorang dari kekejian. Gambarannya seperti itu. Dan solat adalah benteng sekaligus. Salat adalah yang menjauhkan kita dari bencana-bencana kehinaan di dunia, kemaksiatan dan kehinaan nanti di akhirat. As-salat nurun. Di dunia seperti itu membimbing kita, akan tapi di akhirat, benar, di akhirat akan menjadi nur yang sesungguhnya. Seorang hamba akan dibimbing oleh salatnya di saat berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar orang tidak bisa melihat apa-apa. Yang ia lihat adalah haul atau dahsyatnya padang mahsyar. Ia berjalan tidak tahu hendak ke mana. Ia berjalan tidak mengerti hendak ke mana. Karena padang mahsyar tidak tahu mana tujuan dan mana keberangkatan. Dan di padang mahsyar orang berjalan. Semua manusia dikumpulkan saat itu di tempat tersebut. Keadaan yang mengerikan, matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Dan manusia hanya berjalan, tak tahu, tak tentu arah. Akan tapi arah mereka pasti. Orang kafir ke neraka jahannam. Orang munafik ke neraka jahannam. Orang beriman langkahnya pasti menuju Allah. Akan tapi begitu dahsyatnya padang mahsyar, seolah langkah itu tidak tentu arahnya. Tapi bagi mereka yang punya solat, dia punya cahaya, dia akan mengikuti cahaya. Dan cahaya itu akan menghantarkan langkahnya yang pasti tersebut, yaitu menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang punya sholat. Bahkan dikatakan sholat itu akan menjadi cahaya di saat ia di akhirat nanti, di padang mahsyar khususnya, untuk menjadi cahaya wajahnya, sehingga akan terlihat bahwasanya inilah orang yang ahli sholat, menyala wajahnya di antara penghuni mahsyar saat itu. Kemudian dikatakan was-shadaqatu burhanun. Shadaqah adalah bukti. Mudah orang melakukan kebaikan dengan zikir di tengah malam. Katanya ia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi seseorang melakukan yang namanya puasa. Mudah bagi seseorang untuk melakukan sholat. Akan tetapi alangkah banyaknya orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu, tetapi sangat susah untuk mengeluarkan hartanya. Sehingga dikatakan, dermawan adalah tanda ada keimanan di dalam hatinya. Orang yang dermawan adalah tanda keimanan di dalam hatinya. Kalau ada orang melakukan sholat sebanyak apapun sholat itu, kalau ternyata dia adalah orang yang pelit, tidak akan mudah bersedekah dengan hartanya. Tanda bahwa apa yang dilakukan dengan sholatnya adalah tidak benar. Buktikan bahwasanya engkau adalah ahli sholat, hei orang yang sedang sholat. Buktikan kalau engkau adalah orang yang ahli bangun malam, hei orang yang bangun malam. Buktikan kalau engkau orang yang sedang hadir menghadiri majelis ilmu karena Allah. Buktikan kalau engkau adalah orang yang sedang berpuasa di siang hari. Buktikan kebaikan-kebaikan selama ini engkau lakukan adalah dengan bersedekah adalah burhan. Bersedekahlah setelah kebaikan-kebaikan yang banyak engkau lakukan dan engkau kumpulkan, karena dengan bersedekah itu sebagai hujjah bukti kebenaranmu di dalam mengabdikan dirimu kepada Allah dengan amalan-amalan yang tersebut tadi. Tapi awas dan awas, hati-hati. Jika ternyata engkau adalah menjadi seorang hamba yang rajin beribadah. Kalau ditanya sholat, dia adalah jago sholat. Kalau ditanya tentang puasa, adalah jago puasa. Akan tapi ketahuilah, untuk mengeluarkan harta tidak gampang. Burhan. Ada kemunafikan di dalam hatinya. Bahkan dikatakan bahwasanya dengan bersedekah, seseorang akan terjaga keimanannya. Akan terjaga keimanannya. Yang banyak sedekah akan terjaga keimanannya, akan digiring oleh Allah kepada husnul khatimah. Dengan bersedekah akan terjaga perilakunya. Dengan sedekah akan banyak pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Sedekah menjadi sebab seorang hamba terhindar dari api neraka. Dikatakan as-saddaqatu tadfa'un nar atau tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala bencana. Sedekah menolak bala bencana. Sehingga dengan bersedekah ini banyak faedah-faedah yang didapat oleh pelaku sedekah tersebut. Kebaikan yang tidak terkira di dunia dan di akhirat. Kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Maka bergegaslah untuk bersedekah. Bergegaslah untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Harta yang Allah berikan kepadamu. Jika engkau timbun saja tidak akan menyelamatkan dirimu nanti di padang mahsyar. Jika hartamu hanya kau timbun saja tidak akan menjadi pembatas antara dirimu dengan api neraka. Jika engkau timbun saja maka ketahuilah hartamu tidak menjadikan engkau selamat di siratal mustaqim. Akan tapi buktikan. Buktikan. Bahwasanya engkau adalah orang yang akan selamat nanti di alam barzah. Dengan memperbanyak sedekah. Bersedekahlah. Sebagai tanda kalau engkau adalah orang yang bakal selamat nanti di padang mahsyar. Banyaklah engkau bersedekah. Sebagai tanda dan bukti bahwasanya engkau adalah orang yang bakal selamat nanti di saat menyeberang siratal mustaqim. Dan sedekah pun harus ada manajemennya. Ada aturan cara bersedekah. Agar diterima oleh Allah. Agar sedekah itu menjadi hujjah untuk kita. Sebagai burhan bukti bagi kita kalau kita adalah kenal Allah yang sesungguhnya. Adalah perolehlah sedekah. Ambillah sedekah dari harta yang bersih dan halal. Maka bohong kalau dia rindu kepada Allah. Jika orang banyak sedekah tapi tidak peduli dari mana sedekah ia berikan. Dia tidak peduli baik itu dengan harta yang halal atau haram. Ini musibah orang yang bersedekah. Sehingga ada banyak orang bersedekah itu yang menyuruh adalah syaitan. Ia bersedekah dengan hartanya. Dan mungkin dia sangat bersemangat dengan bersedekah. Tapi oleh setan dilupakan, ditipu, dibuai oleh setan. Sehingga tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta tersebut. Sehingga dia bekerja tidak peduli halal haram. Banyak haramlah yang dilakukan. Sudah begitu, lihat, melakukan haramnya orang yang pelit tidak seperti melakukan haramnya orang yang bersedekah. Kalau orang bersedekah ini susah. Orang bersedekah, lihat, dia berbuat baik dengan sedekahnya, tapi dia melakukan keharaman dalam mencarinya. Sehingga ini tipuan setan. Di saat dia melakukan kebaikan, dia lupa kejahatannya. Kalau sudah begitu, dia tidak tobat-tobat. Musibah besar bagi orang tersebut. Karena di saat dia bersedekah, dia seolah-olah sudah punya surga dengan sedekah yang ia berikan. Dan tidak ia sadari kalau dia mengambilnya dengan cara yang haram. Dan langkah banyaknya orang tertipu dengan yang demikian itu. Jadi rezekinya tidak pernah peduli hal haram. Poin penting dapat duit banyak, dapat duit banyak, dapat duit banyak. Na'udzubillah. Kemudian setelah itu apa? Dia cita-cita sedekahnya banyak. Ketahuilah, Anda tidak bisa berwudu dengan air kencing. Kebaikan seperti apapun yang kau lakukan, jika dengan sesuatu yang haram, tidak akan mencucikan jiwamu, tidak akan mengangkat derajatmu, tidak akan menjadikan engkau masuk surga. Maka benailah usahamu untuk engkau bersedekah. Halal yang bersih. Kemudian setelah halal dan bersih engkau ambil, maka ketahuilah, dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Sedekah ada dua, sedekah wajib, zakat namanya, sedekah sunnah, infak. Seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tidak diterima oleh Allah sedekah sunnahmu jika engkau punya kewajiban yang belum engkau bayar. Dan alangkah banyaknya orang tertipu mendahulukan yang sunnah tapi lupa yang wajib. Lagi-lagi, tanda bahasanya dia tidak kenal Allah. Burhan, bukti kalau dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Dia melakukan sedekah yang sunnah tapi tidak melakukan sedekah yang wajib. Dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Bahkan mungkin sedekah dengan hawa nafsunya. Dia bisa bersedekah kepada orang lain dengan banyak. Sebanyak-banyaknya mungkin. Tapi dia tidak peduli dengan bibi dan keponakannya yang lapar. Dan mungkin dia sangat membutuhkannya. Tapi begitulah sedekah dibimbing oleh setan. Sehingga dia lebih senang bersedekah kepada orang yang ada di luar sana. Akan tapi ternyata dia tidak peduli urusan keponakan bibi dan saudaranya. Maka lihat bukti kebohongannya dia. Kalau dia benar karena Allah, maka dia adalah orang yang dekat kepada Allah, dia akan mudah tersentuh. Kalaupun bersedekah, dia akan melalui bimbingan, karena dia tahu sedekahnya akan menjadi bukti. Burhan. Menuju kebaikan. Begitu juga orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah sedekah. Jika ternyata zakatnya belum dibayar, atau mungkin punya utang yang jatuh tempo, maka dia tertipu. Sedekahnya akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sedekah pun harus ada aturannya agar benar-benar sedekah menjadi burhan untuk kita, menghantarkan kita kepada kemuliaan. Kemudian lihat, di dalam bersedekah pun ada prioritas kebaikan yang hendaknya kita lakukan, tanda burhan. Kalau kita kenal Allah, dahulukan mana yang lebih manfaat. Kalau kita bersedekah kepada orang kaya, ada pahalanya. Tapi di saat kita bersedekah kepada orang fakir, lebih gede pahalanya. Jika kita bersedekah kepada orang yang fakir dan sakit, lebih gede dan lebih gede pahalanya. Kita bersedekah kepada orang satu, pahalanya gede. Tapi jika kita bersedekah dengan sesuatu yang manfaatnya untuk orang lain, lebih banyak, lebih gede pahalanya. Bersedekah untuk kemanfaatan di dunia, besar manfaatnya. Tapi bersedekah untuk kemanfaatan nanti di akhirat, lebih gede pahalanya. Kita bersedekah untuk kemaslahatan di dunia. Untuk agar orang tidak kena penyakit dan sebagainya. Penyakit dunia. Sehingga kita menggunakan duit kita untuk menanggulangi penyakit tertentu. Penyakit koreng, penyakit apa di dunia. Dapat pahala. Misalnya saya punya duit 100 juta. Ingin membersihkan sungai yang ada di sana. Karena sungai ini dipakai mandi oleh orang yang ada di bawah sana. Sehingga gara-gara sungai kotor ini, mereka katel semuanya. Bersihkan. Dengan alat, obat, segala macam di mata airnya sana. Sehingga semua air yang mengalir ke kampung-kampung adalah sudah terbebas dari penyakit kulit. Bagus. Karena manfaat untuk orang banyak. Bagus. Kenapa? Demi kebaikan, kemaslahatan, kesehatan jasadnya. Untuk dia hidup baik di dunia. Sehingga tidak korengan waktu di dunia. Bagus. Dan sedekah di sini lebih bagus daripada sedekah untuk sesuatu yang misalnya untuk diri sendiri. Yang tidak bermanfaat untuk orang banyak. Akan tapi ketahuilah, Sedekah untuk orang banyak semacam ini lebih bagus kalau ternyata sedekah yang ia berikan itu bisa bermanfaat untuk semua orang di kampung, 1000 orang di kampung. Dengan duit 100 juta bisa bermanfaat untuk 1000 orang di kampung, tentu lebih baik. Daripada sedekah 100 juta tersebut hanya untuk 5 orang saja. Jadi untuk 5 orang dengan orang 1000 orang, tentu lebih bagus yang manfaatnya besar untuk 1000 orang. Dan manfaatnya sedekah untuk kemaslahatan nanti di akhirat lebih bagus daripada kemaslahatan untuk di dunia. Jika ternyata cerita misalnya kasusnya hanya orang punya duit 100 juta untuk menjaga jasadnya umat Islam saat itu, agar tidak kita penyakit koreng, pahalanya gede. Akan tapi jika 100 juta digunakan untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan mereka nanti di akhirat, tentu lebih gede lagi pahalanya. Maka fahamilah bahwa begitu pentingnya orang cerdas untuk bersedekah. Ibaratnya kalau dia di saat melakukan sebuah perjalanan, dia menggayung sampan sekali dua kali, akan tapi merengkuh 2-3 pulau. Dia bekerja sedikit tapi dapat banyak, amalannya cuma itu saja tapi ternyata pahalanya terus mengalir. Itu orang cerdas. Di sana juga ada sedekah yang sifatnya qasirah, sedekah untuk dirinya sendiri, bagus. Berbuat baik untuk dirinya sendiri. Atau mana yang namanya muta'addiyah. Kalau saya bersedekah misalnya untuk diriku sendiri, luar biasa kebaikan. Ibadah pun demikian, ibadah yang sifatnya pribadi, kebaikan. Akan tapi jika ternyata ibadah itu manfaatnya untuk orang banyak, jauh lebih banyak. Jika saya punya duit untuk umrah, dan saya sudah umrah dan sudah haji, saya hanya punya duit 100 atau 20 juta. Saya sudah pernah haji dan pernah umrah, sudah gugur kewajibanku. Punya duit 20 juta. Mana lebih baik aku gunakan untuk umrah lagi agar aku dekat kepada Allah dengan umrahku, atau bibiku yang membutuhkannya, atau saudaraku yang membutuhkannya, atau untuk kepentingan sebuah lembaga untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah umrahmu ada keutamaannya. Umrahmu adalah bagian daripada bentuk keimanan di dalam hatimu. Akan tapi ketahuilah, di saat engkau membantu bibik dan keponakanmu lebih penting daripada itu semua. Dan ternyata ibadah harus keluar dari hawa nafsu. Kadang kita berbuat baik dengan hawa nafsu. Maka dari itu fahami begitu pentingnya kalau orang berbuat baik itu sambil berpikir. Termasuk di antaranya, siapapun yang menanamkan modalnya untuk akhirat, artinya dia orang cerdas. Dia mengharap satu pahala, satu hasil yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus, dan tidak hanya bertahan 100 tahun tapi abadi selama-lamanya. Maka menjadilah orang tersebut cerdas, dan bukti kecerdasannya dibuktikan yaitu dengan menggunakan hartanya untuk misalnya mendidik para santri, membangun masjid, pondok pesantren, membimbing di pondok-pondok pesantren. Lihat, pondok pesantren adalah misalnya, anggap saja pondok yang hanya santrinya 10 orang. Membuat satu kamar untuk 10 orang. 10 orang yang belajar di tempat tersebut, dia belajar sholat. Dan ternyata di tempat tersebut bukan sekedar belajar sholat, dan dia juga sholat di tempat tersebut. Lalu berzikir di tempat tersebut. Baca Al-Quran di tempat tersebut. Sampai dia menjadi seorang alim, lalu dia keluar berkiprah di masyarakat. Satu orang mengajari 100 orang. 100 kali 10 sudah menjadi berapa? 1000 orang. Dan begitu seterusnya. Dan tahun demi tahun pun berganti. Kemudian bertambah orang yang belajar. Semakin banyak. Sementara yang menyumbang satu kamar sudah mati. Dan mengalir terus pahala itu. Maka cerdaslah orang itu. Maka kami seru sekaligus. Ayo kita menjadi orang cerdas. Kami ada program besar. Media-media dakwah harus kita hadirkan. Pondok pesantren harus berkembang. Santri semakin banyak. Fasilitas kurang. Maka bersedekahlah sebagai bukti, burhan kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa Anda bayangkan, setiap anak yang membaca Al-Qur'an, mengulang Al-Qur'an dengan hafalannya, pahalanya akan sampai kepada Anda yang membantunya. Itu burhan bahwa Anda kenal kebaikan yang sesungguhnya. Ayo kita bersedekah, tapi ingat, sedekah yang benar dengan cara yang benar, bukan dengan hawa nafsu. Wasabrudiyahun, kemudian sabar adalah lentera. Lentera menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab sabar itu ada dua. Ya, sabar dari musibah. Sabar dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar dari kemaksiatan. Sabar dari musibah menjadi orang terangkat derajatnya. Kalau orang dengan musibah lalu sabar, maka dia seolah-olah mendapatkan lentera yang luar biasa. Pembersih jiwanya, pembersih hatinya. Dengan sabar, dia bisa sampai tujuan. Seperti orang kalau berada di sebuah perjalanan, di kegelapan malam, lampunya mati, dia tidak akan mampu melanjutkan perjalanannya. Maka agar sampai kepada tujuan harus perlu namanya lentera. Yang bisa menghantarkan kita untuk tahu. Untuk tahu jalan yang benar. Untuk tahu yang bisa menerangi jalan kita menuju tujuan tersebut. Perlu lentera. Lentera maknawi yang sesungguhnya adalah kesabaran. Orang dengan kesabaran, ya, biarpun katanya, wah, jalan akan sampai tujuan dengan kesabaran. Maksiat adalah kegelapan. Bagaimana orang bisa terbebas dari kemaksiatan? Harus sabar, aku menghindari kemaksiatan. Sabar, aku menjauhi kemaksiatan. Sabar, aku menjauh dari kemaksiatan. Aku harus sabar. Maka kesabaran ini seolah seperti lentera yang menghantarkan dia sampai kepada tujuan dengan kesabaran. Dia punya lentera. Sehingga dia tidak akan terganggu dengan kemaksiatan tersebut. Karena dia tahu, dia harus sabar. Musibah pun menjadikan orang putus asa. Musibah menjadi orang terhenti dari kemuliaan. Orang putus asa. Tapi ternyata dengan kesabarannya, lihat. Oh, ini musibah dari Allah. Aku harus bersabar dan dengan kesabaranku aku akan diangkat oleh Allah. Maka dia tidak akan putus asa. Tetap berharap kepada Allah. Apa buahnya? Sampai kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah bencana itu adalah menjadi penghalang untuk sementara. Kemudian maksiat itu adalah penghalang untuk sementara. Tapi dengan kesabaran, aku harus sabar dengan kemaksiatanku, aku tidak boleh bermaksiat. Di saat tertimpa musibah, dia pun berkata, aku tidak boleh putus asa, aku harus berharap kepada Allah. Maka sampailah dia kepada tujuan. Sehingga seolah-olah adalah cahaya penerang. Di dalam kegelapan kemaksiatan yang menyelimuti kita, maka ketahuilah kita bisa lolos dari itu semua dengan kesabaran. Alangkah banyaknya godaan. Setiap saat kita, sesaat dengan mata. Syahwat mata kita ingin melihat yang haram. Sesaat syahwat telinga kita untuk mendengar yang haram. Sesaat syahwat lisan kita untuk berucap yang tidak Allah ridhoi. Sesaat syahwat pribadi. Dan seterusnya, maka ketahuilah. Itu syahwat tidak akan mampu kita untuk menerobosnya sehingga sampai tujuan. Kecuali dengan lentera yang namanya kesabaran di dalam diri kita. Tidak, aku tidak boleh melakukan itu semua. Begitu juga yang namanya musibah-musibah. Musibah agar kita terbebas dari musibah adalah dengan kesabaran. Pertolongan tidak selalu memberikan orang itu terlepas dari yang namanya musibah. Anggap saja orang dalam kefakiran. Apakah pasti setelah dia fakir nanti lalu diberi kekayaan langsung beriman? Belum tentu. Alangkah banyaknya orang di saat fakir dia ingat Allah, tapi di saat diberi oleh Allah kekayaan maka menjadi lupa Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kesabaran tidak akan merubah seorang hamba. Di saat dia benar-benar sabar dalam keadaan fakir maka dia selamat. Maka di saat diberi oleh Allah kekayaan tidak akan berubah. Dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesabaran adalah akan selalu membawa dia kepada kemuliaan. Sabar tidak harus di saat orang itu sabar di saat fakir, sabar di saat sakit, sabar di saat mendapatkan musibah. Selamat dia dengan kesabarannya. Sebab kalau sabar ada pada dirinya, perubahan tidak akan menjadikan dia berubah arah. Coba orang mengadu kepada Allah sesaat. Di saat dia beri oleh Allah, beri Allah sakit. Apa yang dilakukan? Dia mengadu setiap malam, Allah, Allah, Allah, berdoa. Agar diberi kesembuhan. Bahkan mungkin dia punya 1000 janji, kalau aku sembuh, aku akan melakukan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Tapi bukan menata kesabarannya. Kita mencari kesembuhan, mencari obat adalah dianjurkan, dihimbau. Akan tapi yang perlu kita tata terlebih dahulu adalah kesabaran. Sebab yang namanya obat kadang datang dan kadang tidak datang. Maka kalau sudah kesabaran di hati kita, kita tata di hati kita, tertimpa musibah lalu sabar, apa yang ia dapat? Di saat tidak dapat obat, dia tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat dia mendapatkan obat, dia tidak berubah menjadi lupa kepada Allah. Tapi orang yang tidak sabar, sakit langsung bergegas cari obat. Mencari obat adalah dihancurkan. Tapi dia tidak menata kesabarannya. Kalau sudah sembuh, tidak keluar lagi itu zikir. Bahkan mungkin di saat sehat, dia menjadi ahli maksiat. Maka sungguh benar yang namanya kesabaran adalah menjadi lentera bagi siapapun yang menghantarkan sampai kepada tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah, Quran hujjah alaik, hujjah lak. Hei orang yang kenal Al-Quran, ahli iman, Al-Quran adalah pedoman. Di situ Allah memberikan perintah, di situ Allah melarang, di situ Allah menjelaskan keharaman, di situ Allah menjelaskan tentang ketaatan. Jika engkau sudah tahu itu semua, sebagai buah keyakinanmu kepada Allah, keimananmu kepada Allah, hendaknya kau ikuti itu semuanya. Dan jika engkau telah mengikuti Al-Quran, petunjuk Al-Quran, karena engkau mengimani Al-Quran, yang diharamkan oleh Allah melalui Al-Quran, engkau jauhi. Yang diperintahkan, engkau laksanakan. Ketaatan engkau lakukan, keharaman engkau jauhi. Apa yang engkau dapatkan saat itu? Engkau adalah berada dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Kelak di akhirat, Quran itu menjadi hujjah lak, pembelamu. Quran akan berkata, aku dibaca. Quran akan menjadi pembelamu. Aku dibaca dan diamalkan. Dia mengerti aku. Dia kenal aku. Dia melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk yang ada padaku. Quran menjadi hujjah untuk kita. Sehingga di saat di padang mahsyar, di hari perhitungan, Quran akan menjadi penolong bagi kita. Tapi kalau orang hanya mengetahui Al-Quran ini adalah Al-Quran, bahkan mungkin meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akan tapi dia tidak pernah peduli dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Menghafal Al-Quran, na'udzubillah. Punya ilmu Al-Quran, tapi tidak berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, larangan yang ada di dalam Al-Quran. Tidak berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran hanya di lidah saja. La yatajawazu an hanajirihim. Quran tidak melewati tenggorokannya. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Orang tersebut di akhirat nanti di padang mahsyar, Quran menjadi hujjah alaih. Quran akan menjadikan dia dihukum oleh Allah. Quran tidak membelanya. Quran tidak menjadi penolong baginya. Kam min qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Alangkah banyaknya orang yang membaca Al-Qur'an, tapi Qur'an mengutuknya. Yaitu orang yang tidak mencoba menghadirkan keinsyafan di saat baca Al-Qur'an untuk belajar dari Al-Qur'an, untuk mengamalkan Al-Qur'an. Dia tidak belajar, tidak ingin mengamalkan Al-Qur'an, hanya sekadar dia membaca Al-Qur'an saja. Akan tapi dia menjadi orang yang sangat tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbau kepada siapapun yang saat ini telah dekat dengan Al-Qur'an, faham bacaan Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin punya hafalan Al-Qur'an, ketahuilah, engkau harus faham isinya dan engkau berusaha untuk mengamalkannya. Kalau tidak, Quran akan menjadi hujjah alaika lalak. Quran akan tidak menjadi penolongmu, bahkan menjadi sebab engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang membaca Al-Qur'an. Beruntunglah orang yang kenal Al-Qur'an lalu mendengarkan sabda Nabi saat ini. Bahwasanya Quran akan menjadi sebab kehancuran jika tidak diamalkan. Semoga yang kenal Al-Quran dan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi hujjah lana, la hujjah alaina. Kemudian digambarkan oleh Nabi, kulna, semua manusia itu di pagi hari punya kebebasan untuk bawa dirinya kemana. Engkau bangun dari tidurmu bebas, menuju neraka itu, menuju surga itu, bai'un nafsah, seolah menjual dirinya. Engkau mau ke surga, ada jalan itu kalau mau. Dan memang betul, setiap engkau bangun tidur, pilihanmu ada dua, mau lakukan kebaikan atau keharaman, bekerja di tempat yang haram atau bekerja di tempat yang baik, ada jalan, ayo lakukan. Jadi seolah bebas dia. Kau boleh mencuri, kau mabuk, melakukan kebaikan, Kamu itu seolah-olah seperti orang yang mempunyai dagangan. Daganganmu dirimu sendiri. Kau hinakan, kau jual dengan murah, atau kau jual dengan mahal. Sesuka hatimu kau berbuat. Maka ini adalah himbauan bahwasanya, ayo kita sadar akan diri kita sendiri. Kalau kita tidak sadar, maka tanpa ia rasa, tanpa ia sadari, tiba-tiba dia telah menjadikan dirinya terhina. Di pagi hari tak tahunya sudah penuh di otaknya rencana kemaksiatan. Mulai dari ingin menggunjing saudaranya, mulai ingin mengambil harta saudaranya, ingin melakukan keharaman dengan matanya, dengan telinganya, dengan lidahnya, mungkin berzina dan seterusnya, direncanakan di pagi hari. Atau bahkan mungkin di malam hari. Maka dari itu, engkau punya kekuatan. Engkau punya akal. Engkau punya kekuatan yang Allah titipkan kepadamu untuk meningkatkan ketaatan. Apakah itu kekuatan melalui hartamu, tenagamu, dan seterusnya. Dan Allah juga memberikan otak kepadamu untuk berpikir, mau kemana saat ini? Kalau mau neraka, itu jalan menuju neraka. Kalau mau menuju surga, itu loh jalan menuju surga. Dan juga pintu kebaikan dibuka oleh Allah semudah-mudahnya. Seperti hadis sebelumnya tadi. Ingin dapatkan pahala yang besar cukup menjawabkan alhamdulillah, pahala besar. Kenapa harus ngomong kotor, ha? Untuk mendapatkan pahala seperti langit dan bumi cukup mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Kenapa engkau jauh daripada itu semuanya? Kenapa harus kau menyandungkan lagu-lagu menjadikan Allah murka kepadamu? Kamu itu bebas menggunakan lidahmu untuk apa tuh? Untuk menyebut nama Allah, sebut nama Allah. Engkau untuk menggunakan badanmu untuk sholat, bisa. Kenapa kau gunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna? Sama-sama menggerakkan tubuh. Maka ketahuilah jika engkau melakukan sholat 20 rakaat di tengah malam menjelang subuh, itu seperti jogging 1 jam itu. Bahkan lebih bagus dengan kesempurnaan. Semua organ tubuh mendapatkan bagian gerakan-gerakan yang sangat seimbang, diamati oleh pakar-pakar kesehatan. Ruku akan menjadikan apa? Ini hikmah saja. Adapun hakikat imbalannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kayak seperti olahraga, tapi tidak boleh sholat niat olahraga. Gerakan-gerakan kemuliaan. Orang melakukan langkahmu menuju majelis ilmu, ini adalah kebaikan. Tapi orang menuju majelis ilmu itu berat. Tapi lari pagi, dari Kedawung sampai Lampu Merah sini. Lari pagi, setiap minggu Ahad pagi. Lari pagi. Itu hamba yang jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia sadar, baiklah, aku pastikan. Untuk mencari habis sholat subuh, aku akan meluncur ke majelis ta'lim. Jalan pagi, suaminya suruh jemput nanti. Gantian besok aku ya. Allah, olahraga jalan sehat. Coba. Tapi memang begitulah godaan setan. Orang menuju kemuliaan, membawa jiwanya, dirinya kepada kemuliaan, sebenarnya dia bisa. Seperti baik nafsah tadi. Tapi kadang enggak mau. Coba yang rumahnya sumber sana, lihat. Setiap Ahad pagi sama Sabtu pagi, sudah olahraku sehari, seminggu dua kali saja deh. Suamiku suruh jemput nanti, ya, berjalan dengan suaminya, nanti naik angkot pulangnya. Jalan, Allah. Habis salat subuh sambil baca zikir, pulang, sampai sini. Daripada lari pagi yang enggak berguna, ngejar apa kamu lari pagi? Ngejar ilmu juga tidak. Ini ibaratnya begitu. Sebenarnya orang bisa melakukan sesuatu kegiatan sambil menyelam minum air. Ia dapat sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi ternyata bisa mendapat sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Artinya begitu mudah kalau orang mencari kebaikan. Hai nafsah, kalau ingin melakukan kebaikan, ayo lakukan. Jalanmu sangat banyak untuk melakukan kebaikan. Tinggal engkau saat ini melihat dirimu sendiri. Termasuk kamu mubikuha atau muktikuha. Kau akan menyelamatkan dirimu dari neraka atau kau akan menjerumuskan dirimu dalam neraka. Lihat apa yang kau lakukan sehari ini dan apa yang kau akan lakukan di esok hari. Akalmu, pikiranmu, semuanya tertulis oleh dirimu. Kau tak bisa direkam oleh otakmu sendiri. Apa yang kita lakukan sepanjang pagi ini? Duduk di mana aku? Melakukan apa ini? Apakah hari ini aku menjerumuskan ke neraka atau mengangkat ke surga? Esok pagi kau berpikir lagi. Akan kau buka mana dirimu? Itulah namanya mu'tikuha atau mubikuha. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selamat datang kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pendengar, radioku, para pemirsa Al Bayan TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah. Yang ingin bertanya kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Yaya yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang syarat-syarat tempat yang bisa dijadikan untuk iktikaf atau untuk sholat Jumat itu apa saja? Apakah keduanya berbeda atau sama seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uya mohon nasihat jika ada teman, saudara ataupun bahkan orang tua sendiri berkunjung ke rumah untuk menghindari supaya tidak terjerumus ke arah hiba yang merupakan dosa besar, karena secara tidak sengaja kalau ada saudara atau orang tua berkunjung ke rumah ya suka menceritakan misalkan apanya lah, apanya ya, teknik yang bijak itu bagaimana untuk menghindari supaya jangan terjerumus ke dosa besar yaitu hiba. Dan ajang silaturahmi juga ya Bu ya, kadang-kadang secara tidak sengaja tuh ya maaf ya banyak misalkan silaturahmi teman-teman, teman sekolah atau apa, secara tidak sengaja itu kita tuh ya itu ada arah-arah menjurus ke situ gitu ya. Nah yang saya pertanyakan, kalau ajang silaturahmi itu kita niatkan aja dalam hati, gimana Bu ya? Itu dapat pahala silaturahmi enggak? Mohon nasihat yang bijak dari Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, belakang mulai tadi ngangkat tangan, kasihan. Dari timnya perhatian belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, kita semua sudah sholat, sudah bersuci, tapi kita terkadang masih melakukan kemaksiatan yang kita sengaja ataupun tidak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita sholat agar sholat itu memberikan atsar, memberikan dampak sehingga kita bisa seperti yang Allah perintahkan kepada kita. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan para ulama, syarat itikaf adalah harus berada di dalam masjid. Sebagian ulama mengatakan syarat itikaf harus dibarengi dengan puasa. Tapi madhab kita Imam Syafi'i, kita hadirkan madhab Syafi'i saja, sangat mudah. Itikaf berada di dalam masjid. Dan itikaf tidak harus nginap. Itikaf tidak harus dibarengi dengan puasa. Kapan kita masuk masjid, niat itikaf kita mendapatkan pahala. Menurut madhab Imam Syafi'i, itikaf cukup, biarpun kita hanya sebentar. Sebentar, duduk sesaat kita niat itikaf sudah mendapatkan pahala. Tapi madhab lain tidak seperti itu. Madhab Imam Ahmad, Imam Malik, dan seterusnya. Mereka punya syarat. Ada yang mengatakan harus sehari semalam, dan harus dibarengi dengan yang namanya puasa. Jadi itikaf dalam madhab kita Imam Syafi'i, selagi tidak nazar, maka selagi tidak nadar, maka tidak harus dipenuhi dengan puasa. Kalau nadar puasa sama itikaf, sekaligus puasa dan itikaf. Itikaf tempatnya di masjid. Masjid adalah bangunan dan tanah yang memang diwakafkan untuk sholat. Dan tidak ada namanya masjid kecuali memang sudah diwakafkan. Kalau ada masjid yang tanahnya belum diwakafkan, namanya masjid main-main. Makanya kami himbau kepada semua yang kata ingin bangun masjid, status tanahnya dong diberesin. Ini tanah apa? Walaupun tanah negara harus minta, memang dikhususkan untuk yang namanya untuk masjid, untuk sholat. Masjid dibangun di rumah pribadi, tanah pribadi. Karena pengurus masjidnya yang bangun masjid tidak hati-hati. Dibangun masjid jadi, setelah jadi, sengketa sama yang punya rumah. Yang salah yang bangun itu. Jadi, harus diwakafkan. Dan diwakafkan kemudian digunakan untuk sholat. Dan bangunannya pun waktu dibangun adalah untuk bangunan masjid yang diwakafkan untuk sholat. Maka di Cina tempatnya itikaf. Tempat itikaf adalah masjid. Kemudian, dan tidak harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Tidak. Yang penting adalah sebuah tempat yang memang diwakafkan hanya untuk sholat masjid. Baru di situ untuk itikaf. Kecuali bagi wanita. Diperkenankan untuk itikaf di musholan nisa. Kalau memang ada sebuah kampung Karena kehormatan wanita. Mungkin kalau pergi ke kota sangat jauh dan mungkin kurang terhormat karena ramainya laki-laki dan seterusnya. Dia bisa di musala khusus untuk perempuan melakukan iktikaf di tempat tersebut. Ini kemurahan yang tidak diberikan untuk kaum wanita karena kehormatan mereka lebih diutamakan. Jangan sampai melakukan iktikaf di masjid yang ramai tapi dia adalah dengan cara yang tidak terhormat. Jalan sendiri dan sebagainya. Atau mungkin di tempat tersebut atau wanita tersebut tidak betah kalau tidak berdandan. Maka kalau Anda pergi ke tempat yang ramai bakal berbaur antara laki dengan perempuan, Anda harus menghindari dari berdandan. Kalau Anda tergolong perempuan yang susah meninggalkan dandanan atau mungkin punya gerak-gerik yang memang tidak disengaja, ada kan gerak-geriknya model perempuan gerak-gerik yang ganjen, ngomong yang ganjen, biarpun tidak disengaja memang diciptakan Allah model begitu kan. Jadi kalau ngomong kadang-kadang dilembut-lembutkan, biarpun memang aslinya begitu, memang wanita ada dasarnya adalah lembut. Nah, kalau memang ternyata punya kebiasaan yang semacam itu, maka sebaiknya itikaf di musola yang khusus untuk perempuan yang tidak banyak dijangkau oleh kaum laki-laki. Boleh. Sehingga sampai iktikafnya di tempat sholatnya, di rumahnya itu lebih bagus daripada harus ke masjid jika ternyata masjidnya itu adalah tidak terhormat. Laki perempuan berbaur, kamar mandinya itu-itu, tempat wuduknya sama, sehingga wuduk kelihatan auratnya. Mau kemana? Mau cari pahala atau cari dosa? Makanya kami himbau kepada adik-adik putriku semuanya, anak-anakku semuanya, jika kalian ingin beritikaf di masjid At-Taqwa misalnya, apakah ada yang menemani? Memang masjidnya terhormat, kamar mandinya terpisah, wilayahnya juga terpisah. Akan tapi pun demikian, harus waspada dengan siapa engkau berangkat. Terhormat atau tidak? Kalau tidak terhormat, tidak usah. Itikaf di musola terdekatmu, dibarengi dengan ayahmu, ibumu, saudarimu, dan yang lainnya. Dia harus mengejar si A, si B yang ada di sana. Mungkin, oh di sana ada Buya Yahya. Tidak. Engkau mencari Allah di mana-mana. Engkau bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan hawa nafsu. Baik. Itu iktikaf. Kemudian masalah menggunjing. Menggunjing itu pokoknya kuncinya dua. Suka tidak suka orang itu. Kalau ada orang menggunjing, dua pilihan untuk kita. Yang pertama adalah kita mengingatkannya. Yang kedua adalah kita meninggalkannya. Adapun cara mengingatkan memang ada cara. Mengingatkan sendiri ada waktu, ada caranya. Yang jelas kita harus mengingatkan atau meninggalkannya. Kalau kita tidak mengingatkan lalu duduk di situ, mendapatkan bagian daripada dosa. Biarpun yang menggunjing adalah gurumu. Guru menggunjing, orang tua menggunjing, sama dengan orang lain. Sebab kita menghadiri, kita duduk di tempat tersebut. Majelis seperti ini misalnya digunakan untuk menggunjing, ngomongin seseorang. Tahu enggak kamu, Ustaz ini begini, begini, begini. Sekepat pergi, kalau enggak dapat dosanya. Majelis untuk menggunjing, habislah pahala semuanya. Jadi kalau tidak berani mengingatkan, maka harus meninggalkannya. Baik di saat harus mengingatkan, ada tata cara dan aturan untuk mengingatkan. Bukan mengingatkan langsung ceplas-ceplas begitu, nanti tidak. Ada yang pernah kami sampaikan, kalau kita ingin mengingatkan sebuah kebenaran, maka katailah, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Mungkin saat itu Anda tetap bertahan di situ, tapi Anda berjanji. Sebelum menggunjing yang berikutnya, aku harus sudah mengingatkannya. Cari start. Kapan aku harus memulainya untuk mengingatkan? Mungkin saat ini belum tepat, karena dia lagi, aduh gimana ya? Tadi badannya tersungging, tersinggung, jauh dariku. Maka dari itu aku harus, cari waktu yang tepat. Maka setelah itu apa? Kita mengambil waktu, mungkin esok hari lagi makan, duduk dengan ibu kita yang baik. Termasuk disebutkan contoh, mohon maaf, dengan bahasa yang indah. Kalau kita punya keberanian, ada sebagian yang tidak punya keberanian, mungkin kita harus menulis surat dan sebagainya. Atau melalui perantara orang lain. Harus ada target, aku harus mengingatkannya. Kalau tidak, jangan berkumpul di tempat tersebut. Biarpun itu perkumpulan bapak ibu kita. Karena kita bawakan neraka nanti kalau seperti itu. Harus ada keberanian. Caranya saja yang harus Anda pilih. Enggak ada alasan. Waduh, enggak enak bapak saya, ibu saya. Nanti kasihan dong ibunya terus larut dalam kehinaan. Dia menggunjing terus habislah dagingnya. Habis pahalanya nanti. Biarpun katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli sujud, ahli ruku. Kalau ternyata dia adalah orang yang biasa menggunjing, maka habis pahalanya nanti. Jadi harus mengingatkan. Dan jangan main-main yang demikian itu. Jangan mengatakan tidak enak dengan ibu saya. Tidak enak dengan ibumu tapi enak kepada Allah misalnya. Tidak enak dengan bapakmu tapi enak kepada Allah. Ini kan kurang ajar namanya. Cuman semuanya harus ada adab dan tata krama serta akhlak. billatihi ahsan, dengan cara yang bagus untuk mengingatkan seseorang. Dalam silaturahmi pun demikian, tidaknya sudah diwanti-wanti, berkumpul kita tidak boleh gunjing orang lain. Atau kalau perlu, memang kalau silaturahmi itu adalah sering terjadi gunjingan, mungkin silaturahmi ada ceramahnya kalau begitu. Kalau memang betul-betul parah dalam pertemuan itu, ya sudah, buat topik saja pertemuan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya bab gunjing. Biar orang sadar, biarpun tanpa mengatakan kamu menggunjing, akan tapi dibuatkan contoh oleh seorang ustaz yang seolah-olah tidak tahu, termasuk menggunjing yang berbahaya adalah semacam ini. Saat kita silaturahmi, tak tanya setelah itu ngomong, diam-diam akan merekam orang. Ini harus ada upaya dong. Apalagi reuni halal bihalal. Reuni halal bihalal, kuyon doa habis-habisan. Bahkan reuni halal bihalal, bukan mendidik hati kadang, betul. Kadang bertemu di saat reuni, malah kita punya bahan baru untuk menggunjing saudara kita, karena hati kita tidak baik. Baik itu, kemudian tadi masalah sholat. Subhanallah, sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkari, kalau betul-betul kita penuhi dengan kesadaran, kekhusyuan, dan kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat baginya adalah sesuatu yang menyejukkan, seperti yang dirasakan oleh Nabi. Memang kita tidak bisa seperti Nabi, artinya apa? Paling tidak ada kesaramaan dan segi kita menikmati sholat. Nabi kalau susah mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholat. Bilal, aku ingin cepat waktu sholat masuk agar lega hatiku. Jadi lakukan sholat dengan penuh kerinduan untuk melakukan sholat. Dan hayati makna-maknanya. Hayati maknanya. Sudahlah, benar dulu dalam sholat. Wudunya yang benar, sholat yang benar. Kemudian menghayati maknanya adalah termasuk makna doa-doa yang kita panjatkan di dalamnya. Dari Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, sampai sami Allahu liman hamida subhana rabbil azim, sampai di saat dia tasyahud at-tahiyatul mubarakatu salat, kemudian sampai assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmat, sampai assalamu alayna wa ala ibadillahis shodiqin, kita mendoakan orang di kiri kanan kita. Kita sadari itu semuanya. Sampai di akhir salat kita mengucapkan assalamu alaikum ya Allah, semoga kebaikan kau berikan kepada orang di sana. Sehingga kalau orang benar melakukan salat dan dia sadar apa yang dibacanya, dia keluar akan menjadi orang yang benar. Wong tadi sudah mendoakan ya Allah assalamualaikum, jadi waktu keluar dari sholat itu mengucapkan salam yang maknanya adalah ingin memulai hidup dengan sesama dengan kebaikan. Assalamualaikum, di situ ada suamiku, ibuku, anakku, tetanggaku, assalamualaikum, aku ingin memulai hidupku dengan mereka dengan kebaikan. Nah kemudian kalau saya masih begitu semuanya, kok masih kasar sama suami, sama ini, tidak sadar waktu mengucapkan assalamualaikum, waktu assalamualaikum pun tidak sadar. Kamu hanya misalnya mengkhusukkan dalam segi anggota tubuhmu. Diingatkan suatu ketika ada oleh Rasulullah itu, tentang orang yang hanya sekedar khusuk-khusuk jasad tapi hatinya tidak benar. Jadi ada orang hanya membenahi sisi rahirnya saja, tapi ternyata apa? Ada batin. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, di saat menyusun kitab Ihya Ulumuddin lah ini, berwudu tadi sudah mengatakan, saya berwudu. Ternyata wudu ada wudu lahir dan wudu batin. Seperti yang kau bersihkan matamu, harus kau bersihkan batin matamu. Seperti yang kau bersihkan lid mulutmu berkumur, kau bersihkan batin mulutmu. Seperti kau bersihkan telingamu, kau bersihkan batin telingamu. Dan seterusnya. Seperti kau bersihkan, sucikan jasadmu, kau bersihkan batinmu. Batin matamu bagaimana? Mata itu kan mata, anggota. Tapi mata kan punya pekerjaan. Pandangan. Enggak cukup orang berwudu tapi ternyata masih melakukan keharaman. Jadi kesadaran. Jadi kalau ada orang melakukan sholat, sholat, tapi kok masih enggak benar, yaitu langsung saja, ini sholatnya belum benar dia. Sholatnya sholat enggak sadar. Orang sholat katanya kamu hambakan diri kepada Allah, dengan sholatmu ikrar kamu sebagai seorang hamba yang harus merendah di hadapan Allah, tawadhu di hadapan Allah. Kemudian di dalam sholat pun aku akan menghayati apa yang aku baca, menyadari yang aku baca. Dan setelah keluar kau enggak sadar. Bukankah kau sudah mendoakan assalamu alayna? Sehingga sebetulnya sholat itu sendiri adalah pelajaran luar biasa untuk membersihkan hati kalau orang faham. Kalau orang keluar dari sholat, tidak akan menggunjing lagi setelah itu karena sudah assalamu alayna, ya Allah berikan kepada kebaikan kepada semuanya ini. Kalau sudah kita mendoakan kepada orang itu sebagai orang yang semoga mendapatkan kebaikan, dia susah untuk menggunjingnya. Ada orang yang hanya memperbaiki amal lahirnya saja. Baca Al-Quran difasihkan, menguatkan hafalannya, sholat perhatikan tentang cara wudhu yang benar saja, tapi tidak pernah mencoba hatinya untuk dibersihkan. Apa yang didapat oleh orang itu? Penghafal Quran paling dekat dengan neraka jahannam, kalau tidak mencoba hatinya dibersihkan. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu, sehingga ada lahir dan batin. Dikatakan kaming qari'in wal Qur'an, kaming qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ada orang banyak baca Al-Qur'an tapi Qur'an mengutuknya. Salat bukan salat orang yang khusyuk. Salat adalah untuk coba kita melakukan salatnya. Betulkah salat kita karena Allah? Salat berjamaah di awal waktu. Betulkah engkau salat di awal waktu karena Allah? Atau hanya engkau mempertahankan gelar kehebatanmu, kemuliaanmu yang sudah ditempelkan oleh masyarakat, bahasanya ibu ini sangat salehah, Masya Allah, tidak pernah ketinggalan jamaah, Allah, bangun malam, Allah. Dia mempertahankan, oh, orang sudah tahu kalau aku ahli sholat, orang sudah tahu kalau aku ahli bangun malam. Jadi dia pengen bangun malam, hanya pengen mempertahankan gelar itu. Sebagian mengatakan, kalau ingin tahu sholatmu benar atau tidak, coba di saat tidak ada orang. Sholatlah di saat tidak ada orang, sholat sunnah, untuk membenahi hatimu. Bisakah kau menangis di saat itu? Kalau engkau bisa menangis saat itu, tanda insyaAllah adalah akan benar perilakumu di esok hari. Menangis bukan nangis orang pengen nangis, bukan. Nangis buah daripada kekhusyuan. Kalau orang mau nangis, bisa. Bisa nangis kan nanti? Bukan itu, nangis buah daripada kesadaran waktu membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya, aku berbuat zalim kepada bibi keponakanku. Sholat yang istimewa adalah saat ketutup pintu itu. Cik. Tidak orang tahu. Bahkan mungkin suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu. Engkau menangis saat itu, lihat. Keluar akan menjadi orang baik. Tapi sholat adalah pekerjaan lahir. Bisa saja action Allahu Akbar. Karena di sampingnya calon mertuanya. Atau di sampingnya adalah bosnya agar dianggap sebagai karyawan yang paling hebat. Atau ini seorang ustaz di depan muridnya. Allahu Akbar. Saya ustaz uswatun hasanah. Nah, sholat kita sholat model apa ini? Ya kalau sholatnya model begitu ya pantas saja. Di sana menggunjing, di sini menggunjing. Makanya itulah orang yang tertipu dengan ibadah kebaikan yang dilakukannya. Baik, semoga Allah menjadikan sholat kita sholat yang benar, yang bisa menjadikan kita jauh dari kekecian dan kemungkaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdurna wa afina wa la tu'adzibna. تمرتنا واكرمنا طهينا واطينا ولا تصر علينا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على طهارتي ظواهرنا وبواطننا واجعل طهارتنا يا ربنا مكملة لإيماننا اللهم يا ربنا نحمدك على جميع نعمك ونشكرك على جميع نعمك انك انت الشكور انك انت الشكور innaka anta syakur. Allahumma ya Rabbana ij'al ya Rabbana solatana, ij'al ya Rabbana solatana nuran lana, ij'al ya Rabbana solatana sila solatana nuran lana, nuran ya Rabb, nuran lana, waj'al ya Rabbana sadaqatana burhanan lana, waj'alna ya Rabbana minas syakirina was sabirin. Allahumma ya Rabbana ij'alil Qur'an hujjatan lana wa alaina, wa a'inna ya Rabbana ala husni mu'amalati nabika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikanlah solat kami cahaya untuk kami. Jadikanlah ya Allah sedekah kami bukti kalau kami orang yang kenal kepadamu. Dan jadikanlah Qur'an sebagai pembela kami kelak di saat menghadapmu ya Allah. Jadikan solat kami menjadi sebab kami, ya Allah, jauh daripada kehinaan dan kekejian. Jangan sampai solat kami hanya gambar kekhusuan lahir kami. Akan tapi jadikan solat kami, ya Allah, menjadikan sebab kami khusyuk secara batin, ya Allah. Khusyuk secara batin, kenal kepadamu dengan batin kami, ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami dan keadaan kami semua. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami. Seperti engkau mudahkan kami untuk mensucikan jasad kami dengan wudu dan mandi besar. Kami mohon bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam kekotorannya. Jauhkan kami dari kedengkian dan dendam. Jauhkan kami dari riak dan sombong. Jauhkan kami dari ujub, ya Allah. Yang kau maha tahu tentang kami dan hati kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.